Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah at-talabah at-takhassus aw tarbiyat al-muallimin yar'akumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari Darsu Al-Mustalah, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan yang disampaikan oleh Musannif alaihi rahmatullah Al-Hasanu Lidatihi, yang telah beliau definisikan alaihi rahmatullah bahwa Al-Hasanu Lidatihi adalah ma rawahu adlun khafifud dhabti bisanadin muttasilin wa salima minasyudhudhi wal illatil qadihah. Telah kita berikan pembahasan secara global atau penjelasan secara global tentang makna dari khafifu ad-dhabti, dan itulah yang menjadi pembeda antara sebuah hadis yang hasan dan sebuah hadis yang sahih. Sebelum kita melanjutkan pada poin yang keempat yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah al-hasanu li ghairihi, maka ingin ana menukilkan ucapan a'immah fi hadzal bab, yakni fi babil hasan, ketika mereka memberikan ta'rif, definisi apa yang berkaitan dengan al-hadis al-hasan. Pembahasan yang mana kita telah mengetahui dari a'immatul muhaddithin memiliki sekian ta'rifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tapi kesimpulannya intinya sama seperti apa yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah ma rawahu adlun khafifud dhabti bisanadin muttasirin ila akhirih. Itu kesimpulannya. Akan tapi kita harus mengetahui apa definisi-definisi lain, ta'rifat yang lainnya dari a'immah al-muhadditsun. Yang pertama ada ta'rif yang disampaikan oleh al-imam al-khattabi alaihi rahmatullah di dalam ma'alimis sunan. Ta'rif al-imam al-khattabi alaihi rahmatullah di dalam ma'alim as-sunan. Apa kata al-imam al-khattabi? Makna al-hasan adalah huwa ma'urifa makhrajuhu. Huwa ma'urifa makhrajuhu washtahara. Ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu. Washtahara rijaluhu. Wa alaihi madaru aktsaril hadithi. Wa alaihi madaru aktsaril hadithi. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu ammatul fuqaha. Ini yang disampaikan oleh al-imam al-khattabi alaihi rahmatullah. Ana ulangi, huwa ma'urifa makhrajuhu. Hadis atau riwayat yang telah diketahui makhrajnya, jalur periwayatannya. Washtahara rijaluhu, dan rijalnya pun masyhur, artinya dikenal sebagai seorang yang thiqah. Dikenal sebagai seorang yang thiqah, atau mungkin dikenal sebagai seorang yang soduq. Karena seperti yang sudah kita ketahui dari keadaan hadis hasan lidzatihi, bisa jadi rijalnya thiqat. Akan tetapi ada satu yang soduk, ada satu yang di bawah dari martabah tingkatan para ulama yang telah dihukumi oleh sebahagian muhaddithin sebagai thiqatun mutqin, dihukumi sebagai imamun hafidh seperti Abdullah bin Yusuf. Al-imam Abdullah bin Yusuf dihukumi sebagai thiqatun mutqin. Al-imam Malik ibnu Anas alaihi rahmatullah dihukumi sebagai imamun hafidhun. Begitu pula al-imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, dijelaskan oleh para muhaddithun bahwa beliau faqihun, hafidhun, muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Ini baru rijalus sihah namanya. Hadis-hadis yang dibawa oleh mereka, kalau seandainya semua dari martabat, semua dari jalur periwayatan sanad keadaannya demikian, thiqatun mutqin, imamun hafid, faqihun hafidun, muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi, maka sudah tanpa diragukan lagi kita bisa menghukumi bahwa hadisnya adalah hadis yang sahihun lidzatihi. Begitu pula Muhammad ibnu Jubair alaihi rahmatullah, begitu pula Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu arda, sahabiyun jalilun yang tidak perlu lagi ditanyakan tentang hal atau kedudukan perawi dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang memiliki khafifud dhabti seperti apa yang disampaikan oleh al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, huwa ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu, ishtahara bithiqatihi, ishtahara bisaduqihi, dan yang semisalnya. Tapi tetap pada poin apa yang berkaitan dengan khafifud dhabti, bukan tamamud dhabt. Karena kalau tamamud dhabt itu masuk kepada pembahasan as-sahih. Begitu pula disampaikan oleh beliau, wa alaihi madaru aktsaril hadis, wa alaihi madaru aktsaril hadis, wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama, mayoritasnya dari hadis-hadis tersebut adalah periwayatan yang banyak jalurnya. Seperti kita ketahui kalau hasan jalurnya banyak, ada 2, 3 atau mungkin lebih, maka bisa naik kepada sahihun li ghairihi. Tidak bisa dihukumi sebagai sahihun li dzatihi. Wa alaihi madaru aktsaril hadis wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama. Dan itulah yang dipegang oleh mayoritas dari para ulama, diterima oleh mayoritas para ulama, wa yasta'miluhu ammatul fuqaha. Begitu pula dipakai, dijadikan sebagai bahan istidlal, yakni hadis-hadis hasan, oleh para al-fuqaha. Kemudian ta'rif yang kedua datang dari al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Kata al-Imam At-Tirmidzi dalam mendefinisikan al-hadis al-hasan, kullu hadithin yurwa, setiap hadis yang diriwayatkan. Ini Imam At-Tirmidzi menyebutkan dalam Jami', yakni Jami' At-Tirmidzi. Kullu hadithin yurwa, semua hadis yang diriwayatkan, la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhibi. La yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhibi. Tidak ada dalam sanadnya orang-orang yang dituduh sebagai pendusta, muttahamun bil kadzib. Karena kalau ada satu orang saja, satu perawi saja yang muttahamun bil kadzib, maka enggak bisa masuk kepada hadis hasan wala hadis sahih apalagi. Begitu pula kata Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, wala yakunul haditsu syadzan. Hadisnya bukanlah hadis yang syadz, hadis yang ganjil. Telah kita sebutkan secara global makna hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, akan tetapi jumhur ats-thiqat menyelisihi satu orang thiqah tersebut. Akan datang secara rinci pembahasannya biiznillah taala. Dilanjutkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik fa huwa indana haditsun hasanun. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik, dan diriwayatkan dari beberapa sanad, beberapa jalur. Fahuwa indana, maka di sisi kami, yakni al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, yang demikian definisinya, kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhibi wa la yakunul haditsu syadzan wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik fahuwa indana haditsun hasanun. Maka ini yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Begitu pula Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyampaikan. Makna dari hadis Al-Hasan adalah khabarul ahad. Makna dari hadisul Hasan adalah khabarul ahad. Binakli adlin tamud dabti. Binakli adlin tam ad-dabti. Binaklin adlin tamin ad-dabti. Muttasili sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin. Muttasili sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin. Huwa sahihu lidatihi. Huwa sahihu lidatihi. Perhatikan. Jadi ketika beliau mendefinisikan hasan, beliau mulai dulu dengan as-sahih lidatihi. Khabarul ahad binakli adlin tamid dabti muttasili sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin. Kalau demikian keadaannya, huwa sahihu lidatihi. Penggalan berikutnya ini syahid dari apa yang akan disebutkan oleh beliau. Fa in khaffad dabti. Fa in khaffa ad-dabtu. Bisa dengan ad-dabti kasrati ta, bisa juga dengan ad-dammah. Ad-dabtu. Fa in khaffa ad-dabtu atau ad-dabti fal hasanu li dhatihi. Intaha kalamuhu rahimahullah. Fa in khaffa ad-dabtu fal hasanu li dhatihi. Kalau dhabtnya khafif, kalau hafalannya atau mungkin yang berkaitan dengan catatannya dhabtus sadr atau dhabtul kitab, maka ini adalah bahagian dari hasan lidatihi. Jadi kurang lebih apa yang disampaikan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah yang telah Anda sebutkan tadi, bahwa ini merupakan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh a'immah al-muhadditsun. Ta'rif yang berikutnya, Anda pikir Anda cukupkan dengan tiga ta'rif yang ada. Jadi Al-Imam Al-Khattabi, ada di sana banyak, ada ta'rif dari Al-Imam Suyuti, begitu pula An-Nawawi dan yang lainnya, tapi Anda pikir cukup insyaAllah dengan tiga a'immah yang kita sebutkan tadi, Al-Khattabi, At-Tirmidhi, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Maka setelah kita mengetahui makna dari hadis hasan secara umum, begitu pula ta'rifat ukhra yang dimiliki oleh para a'immah al-muhadditsin, baru kita akan masuk kepada pembahasan yang keempat, poin yang keempat yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Wal hasanu li ghairihi. Al hasan li ghairihi maknanya adalah ad-da'ifu, hadis yang da'if. Idza ta'addadat turuquhu, kalau banyak jalur periwayatannya. Ala wajhin yajburu ba'duha ba'dan, yang bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ala wajhin yajburu ba'duha ba'dan. Bihaitsu la yakunu fiha kadzabun. Ini syaratnya. Jangan sampai dalam hadis tersebut, hadis dhaif tadi yang dimaksudkan adalah kadzab, rajul kadzab. Wala muttahamun bil kadzibi. Begitu pula seorang dari sanad atau dari jalur periwayatan yang ada, jangan sampai ada yang muttahamun bil kadzib, dituduh sebagai pendusta. La kadzab wala muttahamun bil kadzibi. Jadi dua ini yang bisa menjadikan hadis tersebut dhaifnya itu parah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya dhaif apabila tingkat kelemahannya masih bisa ditoleransi. Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah hadis ini kedhaifannya bisa ditoleransi? Artinya dhaifnya syadid atau tidak? Dhaifnya syadid atau tidak? Maka kita melihat kalau dari sanad yang ada ternyata ada rajul min rijalil isnad, seorang kadzab, maka ini dhaifnya syadid, syiddatud dha'fi. Begitu pula ketika ada rajul min rijal isnad muttahamun bil kadhibi fahuwa hadithun dhaifun bisyiddati ad-dha'fi. Tapi kalau seorang perawi atau mungkin majmu'ah minar rijal rijalil isnad, mungkin seorang yang dianggap sebagai taghayyar fi hifdhihi, kemudian kathratul waham, suka salah, sudah berubah hafalan-hafalannya, ini kan semua berkaitan dengan jarah. Hadisnya pun akan hadis akan menjadi hadis yang dhaif, dihukumi oleh hadis yang dhaif oleh para ulama. Dia kathratul waham, kathratul ghalat, atau mungkin dia taghayyar hifdhihi fi akhir umrihi, atau keadaan-keadaan yang demikian. Maka ini hadisnya dhaif, na'am. Tapi kalau tidak sampai kepada tingkatan kadzab atau muttahamun bil kadzib, maka khafifud dha'fi. Kalau khafifud dha'fi dikumpulkan 2, 3, 4 jalur periwayatan, maka dia akan bisa menjadi hadis yang hasanu li ghairihi. Misaluhu, contohnya sekarang, disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, hadithu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi ad-du'a lam yaruddahuma hatta yamsahu bihima wajhahu. Hadis Umar bin Khattab yang maknanya sudah antum ketahui bi idznillahi taala. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi. Yaday Nabi alaihi salatu wasallam fi ad-du'a, yani fi athna'i ad-du'a, lam yarudhuma, yani lam yada'huma, lam yada' al-yadain, lam yada'huma, lam yarudhuma hatta yamsaha bihima ay bil yadain wajhahu alaihi salatu wassalam. Hadzal hadith disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah wa akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh al-Imam at-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Qala fil bulughil maram, atau qala fi bulughil maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan walahu syawahidun. Hadis ini memiliki dukungan dari hadis-hadis yang lain inda Abi Daud wa ghairihi. Ternyata bukan hanya Tirmizi. Ada juga jalur periwayatan dari Abi Daud. Wa majmu'iha yaqdi bi annahu haditsun hasanun. Dan ketika dikumpulkan jalur periwayatan Tirmizi, jalur periwayatan Abu Daud, ternyata majmu'uha, digabungkan riwayat-riwayat tersebut, yaqdi, maka bisa diambil kesimpulan, bi annahu hadithun hasanun. Bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Aslinya hadis yang da'if inda Tirmidhi. Begitu pula hadis yang da'if inda Abi Daud. Akan tetapi, karena ta'addat turukuhu yajiburu ba'duha ba'dan, maka bisa dihukumi sebagai hasan li ghairihi. Kemudian dilanjutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wa innama summiya hasanan li ghairihi. Wa innama summiya hasanan li ghairihi. Li'annahu law nadhara ila kulli tariqin bin firadihi lam yablugh rutbatal hasani. Sama seperti pembahasan sebelumnya. Kalau kita lihat kepada jalur periwayatannya Tirmidzi saja, jalur periwayatannya Abu Daud saja, bukan hadis hasan, tapi hadis yang dhaif. Falamma nadhara ila majmu'i turuqihi quwiya hatta balaghaha. Tapi ketika kita melihat dari jalur-jalur periwayatan tersebut digabungkan semua, dhaif yang khafifu ad-dha'af, khafifu ad-dha'af, terus-terus dilihat, digabungkan, dijadikan satu, dipelajari, maka ternyata hadis yang dhaif ini bukan syiddatu dha'af, akan tetapi khafifu ad-dha'af, bisa menjadi hadis yang al-hasanu li ghairihi. Ini diambil hukumnya oleh sebahagian para ulama, ayuhat talabah at-takhasus atau tarbiyatul muallimin, yang mana mereka mengambil sebuah kesimpulan bolehnya untuk seorang mengusap bahagian wajah setelah dia berdoa. Bolehnya mengusap wajah setelah dia berdoa. Akan tetapi, kalau kita sebagai talabatul ilim, maka kita di sana akan mencari hadis yang asah, hadis yang lebih sahih daripada hadis Umar bin Khattab ini. Ternyata hadis yang lebih sahih, riwayat yang lebih sahih dari Bukhari, Muslim, begitu pula riwayat-riwayat yang lainnya menunjukkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa, maka beliau tidak mengusap bahagian wajah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sebagai talabatul ilm, talabatul hadis, mengambil sebuah hukum atau sebuah amalan yang arjah wa aqrab ila dalil as-sahih. Akan tapi apabila ada yang mengamalkan, maka bagi dia mengamalkan hal tersebut, boleh bagi dia mengamalkan hal tersebut, karena a'immah al-fuqaha mengambil hukum bolehnya mengusap bahagian wajah walaupun berdasarkan hadis yang dhaif dengan jalur periwayatan yang lebih dari satu, maka digabungkanlah menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Tinggal pertanyaannya kepada mereka-mereka yang mengamalkan, contoh misalkan dari kaum sufiyah, asy'ariyah atau yang semisalnya, kita tinggal menanyakan, kalau di sana ada satu hadis yang sahih, di sana ada hadis yang hasan, yang sahih ini sahih li dzatihi, yang hasan ini hasan li ghairihi, mana yang lebih utama untuk kita ambil, mana yang afdal untuk kita ambil, maka otomatis mereka akan menjawab hadis yang sahih li dzatihi. Maka silahkan amalkan hadis yang sahih li dzatihi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengusap wajah beliau ketika selesai dari addu'a. Kalau mau insaf, kalau mereka mau beragama dengan cara yang jujur, tidak disertai dengan hawa nafsu, enggak mau. Yang penting kan ada hadisnya. Ya sudah, kalau seperti itu sulit. Kalau seperti itu berarti orangnya ngeyel, enggak bisa untuk kita jadikan sebagai teman dekat. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala, ayuhat talabah, pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada poin yang kelima yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yaitu berkaitan dengan ad-da'if. Insyaallah taala akan kita sebutkan definisi dari a'immah al-muhaddithun, begitu pula kita akan menjelaskan makna dari hadis ad-da'if, si bahasanya lughatan wastilahan, begitu pula yang berkaitan dengan makna dari hadis dhaif inda a'immah al-muhaddithin al-akharin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan ana sekedar mengingatkan tugas yang sudah ana berikan sampai sekarang masih belum ada yang mengumpulkan. Wallahu a'lam ada kendala apa yang ada di tengah-tengah antum. Apabila ada kendala mungkin bisa dikomunikasikan melalui Telegram, tafadhol, jangan dipendam sendiri. Karena kalau dipendam sendiri nanti antum ujung-ujungnya stres dan tidak bisa melanjutkan talabul ilmi. Hayyakumullahu bayyakum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu ya ra'akumullah.